Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'an. Ikhwani fillah, rahimakumullah. Kita lanjutkan penjelasan Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah tentang kandungan yang kedua, ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berikutnya setelah salat di awal waktu adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Kata Syekh Rabi, fa haqqul walidaini 'azimun. Hak kedua orang tua sangatlah besar. Qarranahu Allahu bitauhidi. Allah menggandengkan hak kedua orang tua dengan menauhidkannya. Kita ketahui bersama bahwa tauhidullah merupakan kewajiban yang pertama kali dan kewajiban yang paling besar. Sebagaimana pada matan salah satu usul yang sudah pernah dikaji di sini, a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Nah, Allah Azza wa Jalla menggandengkan kewajiban menunaikan hak kedua orang tua dengan tauhid. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hak kedua orang tua sangatlah besar. Berada pada posisi kedua setelah tauhid. Fi ghairi ma ayatin. Allah menggandengkannya lebih dari satu ayat. Ya. Pada lebih dari satu ayat. Ada tiga ayat di sini yang disebutkan. Ayat 36 dalam surat An-Nisa. Yang dikenal dengan ayatul hukuk al-asyarah. Kemudian ayat 151 dalam surat al-an'am. Dan ayat 23 dalam surat al-isra. Kita baca ayat-ayatnya. Allah mengatakan, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a. Setelahnya, wabil walidaini ihsana. Wa'budullah, dan beribadahlah kalian kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan sesuatu dengannya. Perintah agar bertauhid dan larangan melakukan kesyirikan. Kemudian diikutkan setelahnya perintah wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kata Al-Imam Musa'di menjelaskan makna perintah berbuat baiklah kepada kedua orang tua, yakni ahsinu ilaihim bil qaulil karim wal fi'lil jamil. Jadi berbakti kepada kedua orang tua, kata Sa'd di dalam tafsirnya, adalah dengan ucapan yang lembut, yang mulia. Ucapan yang penuh dengan pemuliaan. Pilihlah kata-kata yang memuliakan. Jangan iko-iko. Yeah. Idi. Ya kan? Maknanya sama. Anda, kamu. Tetapi idi ini qaul karim. Memuliakan. Nah, kalau masih ada di antara kita, ahlus sunnah wal jamaah salafiyin memanggil orang tuanya dengan namanya atau dengan panggilan yang sama dengan panggilan kepada temannya sendiri, ini butuh dipertanyakan akhlaknya. Ya. Sedikit banyak kita sudah mengetahui bahwa kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kewajibannya besar. Wal fi'lil jamil, dengan ucapan yang mulia dan perbuatan yang indah. Jadi berbakti dengan ucapan dan perbuatan. Ya. Jangan sampai dalam pikiran kita, saya kalau sudah ngasih uang sama orang tua, saya sudah berbakti. Tidak semuanya harus diukur dan dinilai dengan materi. Barakallahu fikum. Percuma kita ngasih harta yang banyak, tetapi kalau ucapan kita kurang ajar, suara kita masih meninggi di hadapan orang tua, apalagi kalau orang tuanya sudah lanjut usia. Salah Anda ketika Anda memahami bahwa dengan memberikan materi, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah kepada kedua orang tua, berarti Anda telah memuliakannya, berbakti kepadanya. Sementara ucapan Anda tidak sopan di hadapan orang tua. Masih memiliki nada-nada menggurui orang tua. Ucapannya. Ataukah perbuatannya. Nah. Jadi, bita'ati amrihima. Kerjakan perintah keduanya. Wajtinabi nahihima. Meninggalkan larangan keduanya. Selama tidak mengandung maksiat, perintah itu kerjakan. Ya. Adapun jika mengandung maksiat, apalagi maksiat terbesar yaitu kesyirikan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, apa kata Allah? Fala tuti'huma. Jangan kamu menaati keduanya. Tetapi penolakan kita juga dengan lembut, dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Naam. Barakallahu fikum. Jadi al-khitab lil walidain, berbicara kepada kedua orang tua itu berbeda dengan pembicaraan kepada selain dua orang tua. Ketika kita mengingkari kemungkaran yang ada pada keduanya, berbeda dengan mengingkari kemungkaran pada orang lain. Jangan samakan. Bersikap lembut, menjaga adab. Naam. Barakallahu fikum. Wal infaqi alaihima wa ikrami man lahu ta'alluq bihima, termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah berinfak. Ya, menginfak, memberikan infak pada keduanya. Ya, terlebih apabila keduanya membutuhkan, di usia yang sudah tua mereka tidak bisa lagi bekerja. Nah, giliran kita sekarang ya memberikan infak kepada mereka. Barakallahu fikum. Di waktu kecil kita diinfaki oleh orang tua kita. Sekaranglah waktunya. Ya, bagi kita untuk membalas jasa-jasa itu. Dan kita tidak bisa membalas jasa orang tua kita. Jangan sampai air susu dibalas dengan air tuba. Waliyadzubillah. Anak tidak akan bisa membalas jasa orang tuanya. Kecuali dalam satu kondisi. Jika ia dapati orang tuanya terikat dalam perbudakan, kemudian ia bebaskan, baru kemudian dikatakan dia bisa membalas, telah membalas jasa orang tuanya. Rasulullah alaihissalam mengatakan dalam hadisnya, la yajazi waladun walidan, anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya illa an yajidahu mamluka, kecuali jika dia dapati orang tuanya menjadi hamba sahaya. Fayashtariyahu, kemudian dia beli. Fayu'tiqahu, lantas dia merdekakan. Hadis sahabat Abu Hurairah riwayat Muslim. Naam. Ikhwani fillah rahimakumullah, orang tua adalah figur yang banyak berjasa dalam kehidupan kita. Figur yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Olehnya itu Allah memerintah kita untuk bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Tidak ada seorang pun yang paling banyak jasanya kepada kita kecuali orang tua. Makanya Allah memerintahkan kita untuk mensyukuri hal tersebut. Wassayna al-insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah. Wahnan ala wahnin, lemah yang bertambah-tambah. Semakin besar usia kandungan, semakin lemah dia. Wafisaluhu fi amain, kemudian menyapihnya dalam 2 tahun. Apa kata Allah setelahnya? Anishkurli, bersyukurlah kepada aku. Wali wali daika, dan kepada kedua orang tua. Kenapa kita diperintahkan bersyukur kepada kedua orang tua? Karena mereka adalah figur yang banyak berjasa dalam kehidupan kita. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ya, karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Sa'id bin Abi Bardah qala sami'tu Abi yuhaddits. Dia mengatakan aku mendengar bapakku menyampaikan hadis annahu syahida Ibnu Umar, bahwa dia melihat Ibnu Umar warajul, dan seseorang Yamani berasal dari Yaman, yatufu bil bait, melakukan tawaf di Baitullah Al-Ka'bah. Hamala ummahu wara'a dhahri. Orang Yaman tadi menggendong ibunya di belakang punggungnya sambil tawaf, enggak pakai kursi roda, digendong. Ini kan perbuatan bakti yang luar biasa. Kata dia, innilaha ba'iruha al-muzallal. Ya. Kata orang tersebut, aku baginya tunggangan yang muzallal, yang jinak. Jika hewan tunggangannya yang lain meronta karena terkejut atau takut, aku tidak pernah demikian. Dia benar-benar menjaga agar ibunya melakukan tawaf dengan tenang bersama dia sambil menggendongnya. Kemudian lelaki tersebut bertanya kepada Ibnu Umar, "Tsumma qala ya Ibnu Umar atarani jazaituha?" Wahai Abdullah Ibnu Umar, apakah menurut kamu aku sudah membalas jasanya? Qala la wala bi zafratin wahidah. Tidak, kata Ibnu Umar, bahkan tawafmu dengan menggendong ibumu ini tidak bisa menyamai satu tarikan nafasnya saat dia berkontraksi ketika akan melahirkanmu. Wala bi zafratin wahidatin. Naam. Barakallahu fikum. Baik, itu tadi beberapa penjelasan tentang cara berbakti kepada kedua orang tua. Ya, menurut As-Sa'di rahimahullah. Dan kita tambahkan dengan keterangan yang lain. Taib. Ayat berikutnya, ayat Al-An'am 151. Qul ta'alau. Katakan, marilah. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku bacakan apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Janganlah kalian menyekutukan sesuatu dengan Allah. Lagi-lagi digandengkan dengan perintah wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, lagi-lagi digandengkan. Ya, ini tempat yang kedua, bukan hanya dalam satu ayat saja. Banyak ayat, di antaranya Al-An'am ayat 151 ini. Bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua? Sama dengan penjelasan sebelumnya. Dengan ucapan yang mulia, dengan perbuatan yang indah, ya, akhlak yang baik. Kata Sa'di, fakullu qawlin wa fi'lin, setiap ucapan dan perbuatan, setiap ucapan dan perbuatan apa saja, yahsulu bihi manfaatun lil walidain, yang menghasilkan manfaat untuk kedua orang tua, au sururul lahuma, ataukah kebahagiaan untuk keduanya, fa inna dzalika minal ihsan, maka itu termasuk perbuatan ihsan. Jadi ini dobitnya, kriterianya. Kalau kita mau menghitung satu persatu sangat banyak. Cukup kita mengatakan setiap ucapan, ya, dan perbuatan yang menghasilkan manfaat untuk kedua orang tua dan surur, kesenangan, kebahagiaan bagi mereka, itu adalah perbuatan ihsan. Anak-anak kita yang di pondok pesantren serius belajar dengan perbuatannya, membuat orang tuanya bangga senang, itu perbuatan ihsan. Nah, baik. Tapi ingat, selama tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu selalu menjadi ya kaidah. Jika suatu hal membuat orang tua kita senang tetapi itu mendatangkan murka Allah Azza wa Jal, itu bukan ihsan. Barakallahu fikum. Ayat berikutnya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu qada, menetapkan, yakni mewajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, wa bil walidaini ihsana. Lagi-lagi digandengkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sudah tiga ayat yang kita baca. Ini menunjukkan kepada kita besarnya hak kedua orang tua. Bukan hanya dalam satu ayat Allah gandengkan hak mereka dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, As-Sa'di rahimahullah menyebutkan alasan mengapa kita berbuat baik kepada mereka, li'annahuma, karena keduanya bapak ibu kita, sababu wujudil abdi, sebab seorang hamba itu ada, ya kan? Kita terlahirkan ke dunia ini karena bapak ibu kita. Walahuma minal mahabbah, dan juga karena kecintaan yang dimiliki oleh keduanya, lil waladi, terhadap anaknya. Kecintaan yang luar biasa sampai-sampai mereka rela mengorbankan haknya demi anak-anaknya. Mengalah. Naam. Luar biasa. Ya. Rela mereka mengorbankan haknya untuk anak-anaknya. Karena sebab ini semualah perbuatan baik mereka kepada kita, wal qurb, dan kedekatan antara orang tua dengan anak. Ma yabtadi ta'kidal haqqi, yang memberikan konsekuensi menguatkan hak mereka, wajib albir, dan yang menguatkan wajibnya berbakti kepada mereka. Di waktu kecil mereka ya sangat menyayangi dan mencintai kita. Nah, tiba saatnya sekarang ketika mereka sudah tua, kita mendapatkan salah satu di antara keduanya masih hidup atau kedua-duanya masih hidup, maka kesempatan untuk berbakti, barakallahu fikum. Nah, sehingga sepantasnya bagi kita ya ikhwah menggunakan kesempatan yang baik. Saat salah satu atau kedua orang tua kita masih hidup, agar kita bisa masuk surga. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau, ragima anf, thumma ragima anf, thumma ragima anf. Tiga kali Nabi mengulang, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Kilamannya Rasulullah, ditanyakan, siapa orang tersebut wahai Rasulullah yang celaka itu? Qala man adraka abawaihi indal kibar. Orang yang mendapati salah satu ya, indal kibari ahaduhuma aw kilaihima, salah satu atau kedua orang tuanya sudah lanjut usia, falam yadkhulil jannah, tetapi ia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena tidak memanfaatkan kesempatan yang baik itu untuk berbakti. Nabi menegaskan sebanyak tiga kali, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Bagaimana tidak celaka? Kesempatan dia untuk masuk surga tidak dimanfaatkan dengan baik. Kapan kesempatan itu ada? Ketika kedua-duanya masih hidup atau salah satunya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wa ghairi dzalika minal ayat, dan selain itu dari ayat-ayat yang ada. Wa fis sunnatil mutahharah, sekarang dalil dari hadis-hadis Nabi. Ya, disebutkan oleh Syekh Rabi beberapa di antaranya. Ahaditsu katsirah, kata beliau, pada sunnah Nabi yang suci banyak hadis tadullu ala azamati haqqil walidain, menunjukkan besarnya hak kedua orang tua. Jadi fokus pada kata azamah, besarnya hak kedua orang tua. Bukan hak-hak, bukan termasuk hal-hal yang biasa, tapi hak yang sangat besar. Artinya apa? Supaya kita memperhatikannya. Termasuk seseorang itu tidak mendapatkan taufik ketika mengetahui besarnya suatu perkara tapi menganggapnya kecil. Sesuatu yang besar tidak terlihat di hadapannya. Minha hadzal hadis, di antaranya adalah hadis ini. Ya. Wa minha, di antaranya, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, di antaranya adalah hadis yang sudah kita baca di atas tadi, ya. Naam, ahabbul amali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah birrul walidain. Hadis yang lain, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, maukah aku khabarkan, beritakan kepada kalian dosa yang terbesar? Qalu, para sahabat bertanya, bala ya Rasulullah. Mau wahai Rasulullah. Qala asyirku billah. Yang pertama adalah menyekutukan Allah. Ya, ini merupakan dosa yang terbesar. Kedzaliman yang paling besar. Dosa yang paling keras siksanya. Karena orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka Allah harrama alaihi al-jannah. Allah haramkan atasnya surga. Apa artinya Allah haramkan atasnya surga? Allah haramkan artinya apa? Allah mana'a. Haram artinya apa? Mana'a. Allah mencegah dia masuk surga. Naam. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa uququl walidain. Nah, ini yang menjadi syahid, ya. Uququl walidain. Al-uquq, Syekh Utsaimin menjelaskan makna uquq dalam syarah sahih, syarah Riyadhus Shalihin. Ma'khudun minal iqq wa huwa al-qat'u. Jadi uquq kalau diterjemahkan apa? Durhaka. Tetapi kalau kita melihat maknanya secara bahasa, maknanya adalah memutus. Ya. Jadi dia memutus perbuatan baik dengan kedua orang tuanya. Wa minhu, di antara penggunaan kata uquq, summiyatil aqiqah. Aqiqah, kenapa dikatakan aqiqah? Asalnya uquq. Allati tudbahu anil maulud. Ya. Yang disembelih karena kelahiran, fil yaumis sabi, di hari yang ketujuh, li'annaha tu'aqqu, yakni tuqta'u raqabatuha 'inda dzabhi, karena dipotong lehernya binatang akikah itu ketika disembelih. Diperselisihkan oleh para ulama tentang penggunaan ungkapan akikah. Ada yang menganggapnya makruh. Ya, kenapa? Karena itu tadi identik dengan durhaka dari asal penggunaannya. Makanya mereka lebih memilih ungkapan nasikah. Karena kalau uquq identik dengan apa? Aqiqah identik dengan uquq yang bermakna durhaka, memutus hubungan baik dengan keluarga, dengan orang tua. Ini faedah. Barakallahu fiikum. Ya. Naam. Dan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wal uquq min kaba'irudz dzunub. Durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa-dosa besar. Karena subutul wa'id, telah datang ancaman terhadapnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Thayyib. Wa minha, di antara hadis yang banyak itu, la'anallahu man la'ana walidai. Ini hadis yang masyhur ya, kalau antum belajar kitab tauhid, antum akan melewati hadis ini. Hadisnya siapa? Hadis Ali Ibnu Abi Thalib. Naam. Dalam hadis itu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 4 orang yang dilaknat. Di antaranya adalah orang yang melaknat kedua orang tuanya. Nah, apa makna laknat? Laknat itu artinya al-ibad wat-tarb, mengusir, menjauhkan. Ya. Jika disandarkan kepada Allah, Allah melaknat artinya apa? Allah mengusir dan menjauhkan orang itu dari rahmatnya. Padahal kata ba'ala nafsihi rahmah, wasiat rahmatu kulla syai. Rahmat, kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu diliputi oleh rahmat Allah. Sampai-sampai binatang buas tidak tega memakan anaknya sendiri. Ngapain dia kejar? Kalau dia berpikir ya, gak ada rahmat Allah pada dirinya, ngapain dia capek-capek ngejar binatang yang lebih besar daripada dia? Gajah, jerapah, tinggal makan anaknya sendiri, selesai. Tetapi wasiat rahmat itu, rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Nah, orang yang dilaknat oleh Allah, diusir, dijauhkan dari rahmat yang luas itu. Ini juga Allah melaknat. Jika manusia melaknat, bagaimana maksudnya? Laknat disandarkan kepada manusia. Wa minal makhluk. Ini as-sabu wa du'a. Ya. Kalau kata laknat dinisbahkan kepada makhluk, makhluk melaknat fulan. Seperti di sini. Ya, ada anak melaknat kedua orang tuanya. Maknanya berbeda. Ya, ini apa? Mencela, as-sab, wad-du'a, mendoakan kejelekan. Lalu pertanyaannya muncul, apa iya ada anak melaknat kedua orang tuanya? Iya, ada. Ada anak yang durhaka, yang tega mencela orang tuanya. Jangankan mencela, membunuh. Ada. Zaman kita sekarang ini, dengan kecanggihan teknologi, khabar sampai kepada kita dari mana-mana. Ada anak tega membunuh orang tuanya. Waliyadzubillah. Nah, makna seorang anak melaknat kedua orang tuanya dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah. Ya, dan di sini kata beliau, la'ana walidai, dia melaknat kedua orang tuanya, al-muradu bihima, yang dimaksud adalah abuhu wa ummu, abinya dan umminya. Wa in alau, walaupun ke atas, kakeknya, neneknya, kakek-kakeknya, nenek-neneknya, dan seterusnya. Termasuk dalam kategori melaknat orang tua. Sawa'un basyara la'nahuma, sama saja apakah melaknatnya langsung au tasabbaba fihi, ataukah dia menjadi penyebab orang tuanya dilaknat orang lain. Ya. Bagaimana maksudnya bi'an yal'ana waliday syakhsin fayaruddu 'alaihi bil misli? Yaitu dengan cara dia melaknat. Apa tadi melaknat? Orang melaknat artinya apa? Mencela. Mencela orang tua orang lain. Ya, sehingga orang itu membalas dengan celaan yang semisal. Fulan mencela orang tua Alan. Kemudian Alan balik membalas. Mencela orang tua Fulan. Ini sama saja fulan telah melaknat orang tuanya sendiri. Ini besarnya hak orang tua. Dan balasannya, la'anahullah, Allah melaknat dia. Apakah dia melaknatnya langsung atau menjadi sebab? Ya, orang tuanya dilaknat oleh orang lain karena dia telah melaknat orang tua orang lain. Nah, barakallahu fikum. Wa minha, termasuk di antara hadis itu, Man ahaqqun nasi bibirri? Ada orang yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, siapa orang yang paling berhak mendapatkan baktiku? Qala ummuka. Ya, kata Nabi, ibumu. Qala tsumma man? Orang itu kembali bertanya, lalu siapa? Qala ummuka. Nabi menjawab, ibumu. Sebanyak 3 kali. Kemudian yang keempat, dia bertanya kembali, tsumma man? Qala abuka. Ummuka, ummuka, ummuka, summa abuka. 3:1. Iya. 3:1. Kenapa gerangan? Apa sebabnya hak ibu atas anak lebih besar, lebih banyak daripada hak bapak atas anak? Padahal kalau bapak itu meninggal, anak berstatus yatim. Kalau ibu meninggal, enggak yatim dia. Masih ada bapaknya. Betul tidak? Dia belum mencapai usia balig, bapaknya meninggal. Statusnya apa? Yatim. Tapi kalau ibunya meninggal, statusnya piatu, stat. Ya, itu istilah orang Indonesia. Enggak masuk dalam istilah syariat. Yatim kalau bapaknya meninggal, piatu kalau ibunya meninggal. Taib. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hal ini dalam syarah Sahih Muslim, kenapa ibu lebih diutamakan. Ya, lebih besar haknya, lebih banyak haknya. 3 kali, 3:1. Kata beliau, ya terlebih dahulu beliau mengatakan, وَفِيهِ الْحَثُ عَلَى بِرِّ الْأَقَارِبِ. Pada hadis ini ada anjuran berbakti kepada, berbuat baik kepada kerabat, wa annal um ahaqquhum, dan bahwa ibu merupakan kerabat yang paling berhak dengan itu. Summa ba'dahal ab. Kemudian setelahnya bapak. Summal aqrab fal aqrab. Kemudian yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat. Qala al ulama. Nah, ini sekarang alasannya. Kata para ulama, wa sababu taqdimil um, dan sebab ibu didahulukan, kasratu ta'biha. Ya Allah, kasratu ta'biha. Ibu lebih banyak capek mengurus anak. Betul tidak? Kalau mau bukti, lihat istrinya antum. Antum enak-enak tidur, istrinya antum begadang mengurus anak. Ya begitu juga dulu ibu kita. Kasratu ta'biha alaihi. Lebih banyak capeknya mengurus anaknya. Wa syafaqatiha, dan lebih banyak kasih sayangnya. Wa hikmatiha, dan pelayanannya. Wa mu'anatil masyaqqi fi hamlih, dan menanggung banyak beban dalam mengandungnya. Summa wada'ahu, kemudian melahirkannya. Mengandung sadar sudah apa tadi? Kata Allah, wahnan ala wahnin. Lemah yang bertambah-tambah. Kemudian semakin menegangkan ketika mau kelahiran. Itu tegang sudah difonis sama dokter. Air ketubannya tinggal sedikit. Aduh, dioperasi sesar. Ya Allah. Luar biasa beratnya. 6. Campur aduk sudah. Ya. Summa irdha'iha, setelah lahir apa? Disusui. Luar biasa capeknya. Kita mungkin bisa membantu istri mencuci. Sini saya yang mencuci. Sini saya yang menyapu. Tapi mau menggantikan posisi memberikan ASI bisa enggak? Enggak bisa. Bisa Ustaz, beli susu kaleng, susu formula. Ya beda, itu kan susu sapi. Allahu musta'an. Beda. Tayyib bisa, tetapi dalam hal, ya subhanallah, capek itu loh. Apalagi kalau anak itu nempel terus, sulit pisah. Itu terasa sekali capeknya uminya. Gak bisa disamakan kita. Ya, tinggal bikin air hangat terus dicampur dengan susu formulanya, kasih dot selesai. Tapi kalau susu ASI nempel di badan, luar biasa, gendong kesana kemari. Iya, summa tarbiyati, tidak sampai di situ. Kemudian tarbiyahnya, abinya kemana? Keluar, cari uang. Yang ngurus anaknya, mentarbiyahnya, uminya. Wa khidmatihi wa tamridi, ya, melayaninya. Ya, wa tamridi, kalau anaknya sakit, siapa yang jadi mumaridnya? Siapa yang jadi susternya? Ya, uminya. Ya, subhanallah, sekian banyak hal yang dilakukan oleh ibu. Makanya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sudah dengan jenis amalnya. Ketika ibu sangat banyak jasanya kepada kita, maka hak atas anak itu juga lebih banyak dan lebih besar daripada orang lain. Itulah keindahan Islam, keadilan dalam Islam. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di sini ada faedah fikhiyah, ya. Faedah fikih dinukil oleh An-Nawawi dalam Syarah Muslim, ya, sebagai penutup. Wa naqala al-Harits al-Muhasibi, ulama al-Harits al-Muhasibi menukil ijma' ulama ala anna al-um tafdulu fil birri ala al-ab. Menukil kesepakatan ulama bahwa, siapa tadi? Al-Harits al-Muhasibi menukil kesepakatan, konsensus ijma' ulama bahwa ibu itu tafdul fil birri, ya, melebihi bapak dalam hal mendapatkan perbuatan baik. Tafdul fil bir, lebih utama mendapatkan perbuatan baik daripada bapak. Ini ada yang menukil ijma' seperti ini. Ternyata ada alim lain yang menukil berbeda. Wahakal Qadhi Iyadh. Siapa yang tidak mengenal Qadhi Iyadh? Masyhur di kalangan kita ahlus sunnah. Khilafan fi dzalik. Al-Harits al-Muhasibi menukil konsensus. Datang Al-Qadhi Iyadh mengatakan ada khilaf. Faqala. Lalu mengatakan al-jumhuru bitafdhiliha. Jumhur, mayoritas ulama, bukan semuanya sebagaimana kata Al-Harits al-Muhasibi, tapi mayoritas menyatakan, ya, ibu lebih utama. Nah, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan yakunu birruhuma sawa. Ya, ini faedah hadis, faedah fikih, ya. Dalam fikih itu selalu ada khilaf, bahkan dalam hal berbakti kepada kedua orang tua dibahas. Ada pendapat yang lain mengatakan sama kepada bapak dan ibu itu sama baktinya. Qala wa nasaba ba'dhum hadza ila malikin. Afwan, ila malikin. Sebagian menyandarkan pendapat ini kepada Imam Malik berpendapat sama. Tidak dibedakan, tidak dilebihkan birrul walidain kepada ibu. Wassawab. Imam An-Nawawi mentarjih sekarang. Wassawab yang benar al-awwal, pendapat yang pertama. Apa itu? Ijma' al-awwal li sharihi hadhihi al-ahadits. Ya, yang benar bahwa ibu lebih berhak mendapatkan bakti lebih banyak berdasarkan sharih, ya, kandungan hadis ini yang sangat sharih, jelas, gamblang. Tiga kali Nabi menyebut ibu, baru kemudian bapak. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Insyaallah taala, amalan ketiga yang paling dicintai oleh Allah yaitu jihad fisabilillah, kita akhirkan pada pertemuan berikutnya. Tafaddalu, barakallahu fikum. Subhanakallahumma.